suku bangga anak bangsa Indonesia. Tanyakan dirimu, banggakah kau di situ? Mengapa? Karena tak sedikit orang seakan-akan tak lagi mampu berbahasa Indonesia yang baik. Sengaja mereka mencadelkan lidah supaya tampak sedikit kebaratan adanya. Tak ada kebanggaan memakai apa yang kita punya, sehingga orang berlomba untuk mencari merek, tapi selalu berkata, aku bangga jadi orang Indonesia. Ah, fakta yang ada, apa yang kita jalani hari ke hari, tak bisa dipungkiri karena ternyata rasa bangga sangat tipis. Kita mengumpulkan uang di sini, di negeri, tapi menghambur-habiskannya keluar sana. Orang lain yang menikmati. Aku bangga jadi anak bangsa Indonesia. Kalau memang bangga, tunjukkanlah. Lakukan apa yang mesti supaya lebih banyak berada di sini. Memberi kontribusi. Tepuk dadamu, katakan Indonesiamu dimanapun kau ada, tanpa harus rasa minder diri. Bangsa kita bukan bangsa yang kecil, tapi memang kerdil kalau kitanya kerdil. Bangsa kita akan dicaci maki kalau kita menghina diri. Para koruptor sudah memulai membuat bangsa ini terhina. Tapi aku bangga sebagai anak bangsa, dan kuajak kita berlomba untuk mewujudkannya. Jangan gentar kemanapun kita pergi, ke santero pelosok bumi. Katakan, aku anak Indonesia dengan rasa yang bangga, dan buat mereka menghormatinya, sehingga mereka pun menghormati Indonesia kita. Bersama saya, Bigman Sirait.